Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk kita sama-sama menambah amalan-amalan kebaikan sebagai bekal untuk kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan perbuatan kita atau hidup kita di dunia ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan baik sampai yaumul hisab nanti. Jamaah salat subuh, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu kitab Al-Usulus Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kita ambil syarah Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kemarin kita telah sampai pada penyebutan tentang beberapa jenis ibadah atau macam-macam ibadah beserta dengan dalil-dalilnya. Kemarin ada yang terlewat satu, yaitu dalil tentang an-nazr. Hanya saja tertulis di kitab ini, mungkin salah cetak atau yang lainnya, di kitab ini tertulis wa dalilu isti'anah, padahal sebelumnya sudah disebutkan tentang al-isti'anah dan dalilnya. Saya cek kembali di syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, macam yang terakhir yang tertulis adalah dalilu an-nazri, yaitu dalil tentang nazar, ya. Maka dalilnya pas di sini, yaitu yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira ratal insan, ya barakallahu fikum. Yang maknanya atau terjemahnya adalah mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, ya barakallahu fikum. Ini yang terakhir kemarin terlewat, yaitu dalil tentang an-nazar. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan syarah beliau, Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, yaqulul muallifu rahimahullahu dhakiran ba'du anwa'il ibadah. Kata penulis, beliau menyebutkan sebagai apa? Peringatan, ya, sebagai pengingat tentang sebagian dari macam-macam ibadah. Minha al-khawf, minha al-khawf, kata Syekh bin Baz, dan diantaranya yaitu al-khawf. Apa itu al-khawf? Kata Syekh bin Baz, wahuwa al-khawf, kata Syekh bin Baz, bahwa aqsamu salasah. Al-khauf itu terbagi menjadi berapa? Tiga, ya. Khauf ini ada tiga yang disebutkan di sini. Al-awwalu, yang pertama, khaufu sir, yaitu takut yang tersembunyi. Takut yang tersembunyi. Beribun contohnya. Takut yang tersembunyi. Misalkan seseorang kaitannya biasanya umumnya berkaitan dengan keselamatan ataupun tentang harapan-harapan, yang mana takut ini tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah. Misal seseorang mau membuat rumah, dulu tempatnya pas di jalan yang menghadap gimana? Jalan sini, dan nah, sini hadapnya ke sini, dia menghadap jalan. Kata orang di sana tusuk sate. Nah, ini biasanya kalau membangun rumah semacam ini akan apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan banyak gangguan-gangguan atau apa? Ya tidak selamat gitu ya. Akan muncul gangguan-gangguan, mungkin sakit-sakitan, mungkin gosok orang lancar. Dan ini betul terjadi, ada orang yang punya keyakinan seperti ini. Ya. Sampai pun ya, saya pernah menempatin rumah seperti itu. Di yang punya rumah, udah bikin rumah nih, udah di tempat itu udah bagus, ditinggal, bikin lagi di tempat yang lain. Dikontrak kena. Yang kontrak ini orang punya ilmu katanya, tapi bukan dari agama kita. Pembesar agama lain. Tinggal di rumah ini, kontraknya 2 tahun. Baru 2 bulan, didatangin ini, didatangin itu, dan ini. Akhirnya gak selesai, pergi. Gak selesai 2 tahun pergi. Kita tempatin di situ, alhamdulillah aman sampai berapa tahun di situ. Yang punya sampai ini jadi tinggal lah, nanti takut nggak dia kontrak lagi gitu. Barakallahu fiik. Ini kan keselamatan ya. Yang tidak ada yang bisa melakukan tentang keselamatan seperti ini kecuali hanya Allah. Lah rumahmu madep mana saja, yang penting apa istilahnya? Ya aman ya, tempatnya memang aman. Bukan benar-benar di tidak corok jalannya itu, tidak ambil jalan orang. Nah, ini ya sudah pas di tanah dia, jalannya juga sudah pas. Ya. Hanya saja karena menghadapnya ke tusuk sate istilahnya, katanya bisa mendatangkan tidak selamat itu ya, akan menimbulkan gangguan-gangguan dan yang seterusnya. Juga begitu ya, enggak nyaman. Anaknya meriangan terus umpamanya ya. Anaknya meriangkan terus, ya, dela-dela meriang. Ganti nama, oh, ini katanya kabutan nama. Apa kaitannya? Apa kaitannya orang keberatan nama? Ya mungkin namanya untuk satu RT dikasih untuk satu orang ya tetap aja disebutnya hanya satu panggilan. Tapi nggak ada kaitannya istilahnya dengan keberatan nama, akhirnya ganti lagi nama yang lain. Atau rumah ini, ya. Kamu manggungnya di sini, jadi anaknya meriangan terus, pindah lagi. Di situ meriangan lagi terus, pindah lagi. Ya terus-terusan kayak gitu nantinya. Ya. Dan yang seperti ini bukan hanya di perkampungan atau pedesaan, di kota juga banyak yang masih punya keyakinan seperti ini. Ya, tinggal di rumah ini baru beberapa bulan meriangan terus. Ini rumahnya ini, ya. Ya pindah lagi dari lagi. Nah ini. Wala'alam, kurang lebih makna khaufus sirri seperti ini, takut yang tersembunyi ya, yang tidak ada yang memberikan tentang seperti ini apa ya, takut-takut yang tersembunyi ini kecuali hanya Allah ya. Beliau melanjutkan wahada khosun billah. Nah, takut yang seperti ini, takut tersembunyi, ya, ini hanya untuk Allah. Orang mau barang gawe biasanya ada yang pasang selain apa, selain resik kuburan, ada juga yang masang atau membuat sesajian di pinggir jalan. Sedikit kan buatan, kan gitu. Itu dulu tahun 90-an di perkampungan, kalau boleh, kalau ada hiburan-hiburannya seperti itu, biasanya di pojok jalan sini dikasih, pojok jalan sini dikasih, supaya barang-barangnya lancar, tamunya akeh loh ya, barakalawikum. Sampai barang-barang nggak ada tamunya kan malu namanya. Jadi ada harapan-harapan yang sebenarnya Allah yang bisa memberikan, ya, bukan karena suguhannya yang di pojokan atau di pinggir-pinggir jalan atau di tempat ngangsu ambil air katanya. Ada seperti itu ya, barakalawikum, atau di sumurnya. Takut-takut yang seperti ini, takut yang tersembunyi, ini hanya untuk Allah. Wa hadza khasun billah li'annahul qadiru ala kulli syai'in, dikarenakan Allah adalah zat yang maha mampu untuk menentukan segala sesuatu, mau selamat, mau tidak selamat, mau lancar, mau tidak lancar. Yang seperti ini adalah hak Allah. Wa huwa alladzi yukhafu wa yukhsha, dan Allah lah yang ditakuti dan yukhsha, sama ditakuti, hanya saja kalau yukhafu takut masih tingkatan seperti biasa, ya. Kalau yukhsha takut yang disertai dan ketundukan ketaatan kepada Allah. Barakallahu fikum. Kama qala ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Yani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman, ya. Jika kalian benar-benar beriman, silakan bangun rumah di sebelah mana yang memang itu aman dari sisi apa? Yang sisi apa namanya? Aman lingkungannya, tidak banyak yang mengganggu dari manusia yang mungkin banyak yang tukang mabok mamanya, ya, atau tukang ngambil tanpa hak mana. Jadi bangun di situ, yang penting ada perizinan. Apalagi zaman sekarang ada IMB, ya. Izin membuat bangunan, ya, dibuat apa di situ, ya, tanahnya jelas beli, ya, transaksinya jelas, ya, silakan dibangun. Tidak ada istilahnya ini hari apa makam bangunnya harus menghadap kemana. Itu betul. Ada naganya lagi melayu nengetan, nggak boleh bikin rumah yang madepnya ngulon apa gitu, ya. Ada keyakinan seperti itu, ya, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan tadi dalilnya adalah surat Ali Imran ayat yang ke-175. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, wa lam yakhsha illallah, dan tidaklah dia takut kecuali hanya kepada Allah, dan janganlah takut kecuali hanya kepada Allah. Surat At-Taubah yang ke-18. Wa qala ta'ala, fala takhshawun nasa wakhshawuni, maka janganlah kalian takut kepada manusia. Janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kepada-Ku. Ya. Surat Al-Maidah ayat 44. Ini dalil-dalilnya, ya. Allah lah yang ditakuti, ya, dengan penuh ketundukan, dengan penuh harapan tentang keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sa'id bin Mas, beliau melanjutkan, "Fal wajibu khasyatullahi wa khaufuhu." Maka yang wajib adalah apa? Takut kepada Allah dengan penuh ketundukan, dengan penuh harapan kepada Allah tentang keselamatannya dan yang lain-lainnya. Wa khaufuhu, dan takut, takut yang biasa, ya, hanya kepada Allah. Li'annahu musarriful qulub wa muqallibuha, dikarenakan Allah adalah yang mengarahkan hati, memalingkan hati, dan Allah juga yang membolak-balikan hati, ya. Oleh karena itu terkadang Allahumma ya musarrifal qulub sabit qalbi ala dinik, misalkan, ya, barakallahu fikum. Ini doa untuk minta ketetapan hati agar tetap istiqomah alal haq, ya, barakallahu fikum. Wal qadiru ala kulli syai'in, dan Allah lah yang mampu untuk menentukan segala sesuatu, ya, menentukan kesehatan, keselamatan, ya, berhasil atau tidaknya usaha seseorang, ya, Allah lah yang menentukan, ya. Dalam usaha juga ada demikian, agar dagangannya laris kadang dipasang sesuatu di kiosnya, ya, dipasangin sesuatu yang apa sifatnya? Jimatnya, barakallahu fikum. Kalau dipasangnya tentang promosi hadiah sih, beli 5 dapatnya apa? Beli 5 dapat 1? Rugi nggih. Beli 5 dapat 1 rugi mong nggih. Barakallahu fikum. Kalau beli 5 dapat hadiah 1 ora mungkin. Barakallahu fikum. Terkadang dipasang sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan laris atau tidak larisnya jualannya, barakallahu fikum. Apakah itu tertuliskan dalam huruf-huruf Arab? Ya. Ya, tertulis huruf Arab pun kadang juga enggak jelas dibaca apa. Cuma alif semua, banyak banget. Kadang minnya ada berapa puluh, haknya ada berapa puluh. Kalau disambung pun tidak menjadi sebuah kata. Ya, kalau menjadi kata, mungkin kata yang maknanya juga tidak benar, kan, ya. Ada juga mengambil penggalan-penggalan ayat, ya. Tulis, dipajang di rumahnya agar rumahnya tidak kebakaran, tidak kemalingan. Enten betul, enten itu kadang-kadang ya anak-anaknya, orang yang punya juga kadang-kadang mondoknya lama. Ditulis panjang lebar ya agar rumahnya selamat. Ya, nah ini juga takut yang tersembunyi, takut kemalingan, tapi ditemu jalan yang bukan yang istilahnya apa kelihatan oleh mata. Dan kalau agar rumahnya selamat tidak kemalingan kan yang kelihatan mata apa? Pagar, pagar besi, tembok tinggi, di atas temboknya ada kaca ataupun apa? Kaca-kaca beling-beling lah ya, beling atau kawat-kawat tajam, sudah itu ditambah lagi satpam, ditambah lagi CCTV, tambah lagi mbaung ya. Itu hisiah ya, kelihatan itu. Ya, walaupun tetap aja karena selamat atau tidak selamatnya kan Allah yang menentukan. Walaupun sudah secanggih itu, ternyata yang mau ngambil lebih maju dari yang punya. Katakan gitu. Jadi kan keselamatan memang Allah yang punya. Kita hanya berusaha. Ya barakallahu fikum. Namun kalau mau ditempuh untuk keselamatan, ya itu tadi hal-hal yang memang kelihatan. Setelahnya kita pasrah kepada Allah. Tawakal Allah. Ya, tidak bersandar kepada apa yang sudah kita bayar, oh sudah canggih ini untuk bayar satpamnya sudah sekian ratus juta, ini sudah satpam yang terlatih itu, baunya juga sudah terlatih, ya. Tapi tetap saja apa keselamatan Allah yang punya, ya bisa saja Allah datangkan dengan sebab yang lainnya, ya barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan, wa huwa allazi yanfa'u wa yadurru wa yu'ti wa yamna', dan Allah lah yang bisa memberi manfaat, Allah juga yang bisa memberikan mudarat. Ya, Allah yang bisa memberikan manfaat, Allah juga yang bisa memberikan mudarat. Allah yang bisa memberi, Allah juga yang bisa menghalangi. Allah yang bisa memberi, memberi manfaat, memberi rezeki, memberi kemudahan, kelancaran dan setiap urusan, Allah juga yang bisa menghalangi. Allah yang bisa menghalangi, ya. Orang mau menikah, sudah melamar, sudah setujui, qadarul musafaal, datang lagi yang lebih kerennya, diterima yang lainnya, yang duluan tidak diterima. Bisa jadi, ya barakallahu fikum. Atau transaksi jual beli juga demikian, sudah mau deal gitu. Qadar masafaal dibatalkan, diterima yang lainnya, ya. Demikian juga yang lain-lainnya, ya barakallahu fikum. Allah lah yang bisa memberi manfaat, Allah juga yang bisa memberikan mudharat. Allah yang bisa memberikan rezeki, memberikan kesehatan, ya. Allah juga yang bisa menghalangi datangnya rezeki, bisa menghalangi apa? Kelancaran-kelancaran dalam usahanya. Semua ini adalah Allah yang mampu. Fal wajibu takhsisuhu bil khauf, maka yang wajib mengkhususkan untuk Allah dalam hal takutnya, ya, dalam hal apa? Takut, dengan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang tersembunyi tadi, ya barakallahu fikum. Wa alla yakhafu hadzal khauf illa Allah fi kulli fi kullil umur, ya. Dan tidaklah ditakuti dengan takut yang seperti ini, takut yang tersembunyi ini, kecuali hanya Allah pada setiap perkara, ya, dalam setiap perkara. Yang pokoknya adalah umumnya keselamatan. Umumnya adalah keselamatan, harapan, cemas, ya. Kalau saya tidak lancar, ya, barakallahu fikum. Ini semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin khaufus sir yahtassu bihi subhanahu. Akan tetapi takut secara tersembunyi, ya, ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kaunul insan yakhafu min ajli qudratin khasatin sirriyatin, ya, yaitu keadaan seseorang, keadaan manusia yang takut dari sesuatu kemampuan, dari sisi kemampuan yang khusus, yang tersembunyi. Ini hanya untuk Allah. Laisat hasabul hissi, ya. Bukan kemampuan atau penilaian dari sisi apa? Indrawi, ya. Kalau kemampuan dari sisi indrawi, sisi kemampuan yang bisa terlihat, ya, maka tidak mengapa seseorang misalkan bikin keselamatan rumahnya, keselamatan usahanya dengan menempuh jalan-jalan yang terlihat seperti yang tadi kita gambarkan, ya, untuk keamanan tokonya dipasang CCTV, menyewa atau membayar satpam dan seterusnya, ya, barakallahu fikum. Walidzalika ya'taqidu 'ubadul qubur. Walidzalika ya'taqidu 'ubadul qubur anna ba'dhan nas lahul qudrah 'ala tasarrufi fi kauni ma'allahi jalla wa'ala. Oleh karena itu, para penyembah kubur, ubadul kubur, para penyembah kubur, mereka berkeyakinan bahwasanya sebagian manusia punya kemampuan untuk memalingkan, mencondongkan, memalingkan pada sebagian, ya, keadaannya bersama Allah Jalla wa'ala, ya. Ada yang berkeyakinan bahwa orang ini bisa memberikan kesembuhan dengan jalan apa? Misalkan apa? Bisa memberikan kesembuhan tapi bukan jalan yang syar'i. Kalau memberikan kesembuhan dengan jalan syar'i kan adanya pemeriksaan, diagnosa, ini sakitnya apa, obatnya apa, diminum sekali berapa kali. Ini bukan jalan seperti itu. Misalkan apa? Direndamkan sesuatu, ya, atau harus mandi dengan bunga sekian warna misalkan, ya, atau harus mandi di sumur yang kesekian, ya. Tapi kalau pancuran tujuh gimana? Pancuran tujuh di mana, Batu Raden? Kalau yang gatal katanya bisa, nah, itu mungkin ada unsur apa? Air ada sebab, ya. Ada sebab untuk bisa menghalangkan gatal yang mungkin sudah lama mandi di situ kemudian, tapi jangan sampai berkeyakinan karena sebab apa? Kalau bukan sumur itulah, ya, nggak bisa sembuh, misalkan. Atau ada keyakinan-keyakinan yang tersembunyi tadi, ya, kesembuhannya itu bukan karena Allah tapi karena sumur tersebut. Ini memalingkan, ya. Harusnya kesembuhan datang dari Allah. Adapun air tadi hanya salah satu sebab, dan sebab-sebab kesembuhan bukan hanya macam itu saja, ya, barakallahu fikum. Walidzalika ya'taqidu mubadul kubur anna ba'dhan nas lahul qudrah 'ala tasarrufi fi kauni ma'allahi jalla wa 'ala, ya. Oleh karena itu para penyembah kubur meyakini bahwasanya sebagian manusia mampu untuk memalingkan pada keadaan sesuatu bersama Allah jalla wa 'ala. Wa ya'taqiduna dzalika aidan fil asnam. Dan para penyembah kubur juga mereka meyakini bahwasanya hal seperti itu bisa dilakukan juga oleh patung, ya. Bisa dilakukan oleh patung tentang keselamatan rumahnya yang dipasang patung, ya. Bukan satpam tapi patung. Tentang kelancaran rezeki, masang patung, bukan? Atau memberikan sesembahan-sesembahan kepada patung. Dan ini seperti yang dulu pernah kita sampaikan, ada sahabat yang bersaudara, orang tiga bersaudara, ayahnya belum masuk Islam, ya, masih menyembah kepada patung. Patung ini dibuatkan tempat khusus untuk diibadahi, ya. Itu dengan harapan bisa memberikan keselamatan dan usaha-usaha yang lainnya. Anak-anaknya sudah masuk Islam, ingin menasihati ayahnya, enggak berani mungkin. Ngomong sama orang tua kan kadang harus ada tata krama yang pas, bahasa yang pas. Anaknya ini mungkin belum, takut dimarahin juga sama bapaknya. Maka patung ini ketika bapaknya tidak ada, diambil, dibuang ke tempat kotoran, ya, ke tempat buang sampah mungkin, atau ke tempat zaman dulu kan kalau buang hajat kan belum ada WC, ada tempat khusus apa? Iya, kalau di Purbalingga namanya bong ya dulu ya, tempat untuk pembuangan kotoran itu. Barakallahu fikum. Itu kadang bergantian, dibuang ke tempat kotor intinya, ya. Mas hari pertama dibuang ke sana, ayahnya kaget ini, Tuhan saya kemana, aku nggak ada, ya. Dicari sama bapaknya ini, cari ke sudut kota, sudut desa, di situ dicari, ketemunya di tempat kotoran, Tuhan saya ada di sini, ya, dibersihkan, dibawa pulang, ya, bersihkan lagi, ditaruh lagi di tempat ibadahnya, sama anaknya diambil lagi, sampai beberapa kali, ya, almulim sampai bapak ini sadar bahwa patungnya ini, Tuhannya ini tidak bisa memberikan keselamatan, sampai pun pada dirinya sendiri, patung sendiri sudah dikalungin kampak dan bisa membela diri, ternyata tidak bisa. Dari situlah menjadi sebab sang bapak masuk Islam. Ya, barakallahu fikum. Ini, ya, hal-hal yang seperti ini para penyembah kubur juga meyakini kepada apa? Patung, wal jin, dan juga kepada jin, wa ghairiha, dan kepada yang selainnya, ya. Wa hadha wasyirkul akbar. Yang seperti ini masuk pada kesyirikan yang besar, ya, barakallahu fikum. Masuk pada syirik besar. Wa ya'taqidu fihim aidan anna lahum al-qudrah 'ala al-qadar. Dan para penyembah kubur juga, atau sebagian manusia juga, meyakini pada mereka bahwasanya mereka mampu untuk memberikan, ya, untuk memberi keselamatan, wal man'u, dan juga alal man'i, dan juga mencegah, wazailil qulub, dan selain Allah tadi, ya, patung, jin, dan selain lainnya, mampu untuk memalingkan hati-hati manusia. Contohnya apa? Memalingkan hati manusia. Tadi ada suami istri yang begitu rukun, harmonis, ya. Ada yang meyakini kepada seseorang itu bisa-bisa memisahkan, atau yang tadinya tidak cinta, ya. Tidak cinta boleh didatangin agar bisa membuat ini cinta. Ya, barakallahu fikum. Apa ini? Ya. Wazaydul wazaydil qulub, ya, dan memalingkan hati, ya. Semisahkan orang yang saling mencintai, ya. Dan sebenarnya ini urusan Allah, urusan hati. Allah lah yang tadi apa? Musarrifal qulub wa muqallibuha. Allah lah yang mengarahkan, mencondongkan hati, dan Allah yang membolak-balikkan hati, ya. Namun orang-orang atau para penyembah kubur meyakini bahwa sebagian mereka selain Allah, ya, bisa memalingkan hati. Wa mautin nufus, dan juga bisa mematikan seseorang. Kata-kata dari sini orangnya, yang di sana nanti bisa mati. Ribuan negara. Ya. Duna asbabil hisiyah, tanpa adanya sebab-sebab hisiyah, sebab-sebab indrawi, ya. Kalau dari sini bisa mundur dari sana dengan sebab apa? Bom, ya. Temanya bom, menakutkan sekali, ya. Dari sini dikirim ke sana, hancur semua. Ini hisiyah, bisa kelihatan. Tapi orangnya di sini saja diam dengan melakukan sesuatu, apa? Mantra-mantra apa, amalan-amalan apa, yang di sana mati, ya. Nah, yang seperti ini masuk pada kesyirikan akbar, ya. Syirik yang besar, ya, barakallahu fikum. Dan memang hal seperti ini ada yang ditekuni oleh seseorang, ada yang dilakukan, diamalkan untuk bisa mematikan memalingkan seseorang dari jarak yang tidak kelihatan, atau bahkan dari dekatnya juga ada lah mungkin ya, barakallahu fikum. Ini takut-takut yang sesuatu yang tidak kelihatan, ya, sesuatu yang tidak kelihatan, maka kita tidak boleh takut yang seperti ini kecuali hanya kepada Allah. Ada yang sudah ketahuan memang perbuatan seperti itu, maka tugas kita adalah menjaga diri dengan hal-hal yang memang syar'i atau hissiyah yang bisa diketahui oleh indrawi. Kalau yang tadi misalkan seseorang bisa melakukan mudarat tanpa sepengetahuan kita, man. Tiba-tiba sakit, ya, sakit apa misalkan, ya, periksa ke sana ke sini, katanya nggak ada, didiagnosa nggak ada apa-apanya, ya, katanya dikirim beling. Yang seperti itu untuk kita bisa menjaga diri, satu, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebuah suruh yang syar'i. Walaupun tidak kelihatan tapi syar'i. Takwa kepada Allah kan secara umum tidak kelihatan, kecuali amalan kita yang mesti sholat itu kelihatan ya. Tapi kalau bersat atau mengarah hati kita kepada Allah kan enggak kelihatan. Keyakinan kita kepada Allah tidak kelihatan, tapi ini bisa terasa, ya, bisa terbukti kesungguhan tawakal kita kepada Allah. Tingkatkan ketakwaan dan tawakal kepada Allah, kemudian jalankan perintah-perintah Allah. Seperti apa? Sholat lima waktu dengan senantiasa berjamaah, ini juga menjadi sebab untuk terhindar dari perbuatan yang seperti ini. Apa tadi? Misalkan sihir mungkin ya, maksudnya ya, sihir atau apa? Santet katanya ya. Dengan sebab kita taat kepada Allah, takwa, tawakal, sholat lima waktu senantiasa berjamaah, ini juga menjadi sebab untuk kita terlindungi dari hal-hal yang seperti itu. Belum lagi dengan zikir pagi, zikir sore, ya. Bacaan-bacaan zikir pagi, zikir sore itu ayat kursi, ya. Sampai pada bacaan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Ini pernah dibaca sama panglima perang Khalid bin Walid, yang ketika itu ada sebuah minuman yang diberi racun. Barang katon niki lho nggih. Racun katon nggih. Dengan sebab bacaan ini saja sama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, racunnya tidak mempan. Betul. Tapi syaratnya apa? Takwa dan keyakinannya kepada Allah betul benar, ya, tidak ada keraguan. Dan juga pada ayat-ayat yang lain juga bisa menjadi sebab kesembuhan, bisa menjadi sebab keselamatan, ya, walaupun tidak kelihatan. Gimana? Contohnya adalah apa? Ketika beberapa sahabat Nabi bepergian singgah di satu tempat dan satu kaum, yang di situ ketika itu sampai di situ beliau-beliaunya lapar, haus, minta dibuatkan suguhan sama ketua suku, ya, ketua kabilah. Karena sampainya lelahnya, hanya saja ketua kabilah ini tidak mau. Karena apa? Sudah tahu bahwa itu adalah mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ada apa istilahnya, berdakwah mengajak seseorang untuk masuk Islam. Tidak mau. Qaddarul masafal, ketua suku ini disengat hewan berbisa, ya, disengat hewan berbisa, entah kelabang, entah apa, kalau jengking atau ular, ya, disengat, maka dicarilah ketika itu tabib. Ini tabibnya bukan yang bisa menyembuhkan, cari kesana kemari, kesana kemari, tidak menemukan, sampai masyarakat yang menyampaikan, saya mendengar yang tadi kesini itu katanya mengikut Nabi, coba datangin, barangkali bisa memberikan kesembuhan. Maka didatangilah para sahabat ini, ya. Tapi beliau-beliau minta syarat, saya mau kesana, saya mau coba obatin, tapi nanti kalau sembuh saya dibuatkan hidangan. Sudah lapar ini, udah bepergian lama belum dapat makan, ya. Maka iya, disanggupi. Maka datanglah para sahabat ini, kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, ya, barakallahu fikum. Dibacakan ayat-ayat Allah, ya, mungkin Al-Fatihah, mungkin ayat kursi, dibacakan di situ, sembuh total seperti tidak terjadi sesuatu, ya. Ternyata manfaat dan memang Al-Qur'an ini bisa menjadi obat untuk hati dan juga anggota badan yang lain. Tapi ini kembali ke kesungguhan, ketakwaan, keimanan masing-masing. Kan nggih? Barakallahu fikum. Tapi kita mengimani bahwasanya Al-Qur'an memang bisa menjadi obat, ya, bacaan Al-Qur'an. Ini yang syar'i. Tidak kelihatan tapi syar'i, ya, barakallahu fikum. Ini mungkin takut yang pertama. Tadi takut ada berapa macam? Tiga, nggih. Kita baru sampai pada takut sirri, ya, khaufus sirri. Nanti di sana ada khauful asbabil hissiyah, dan yang ketiga nanti ada khauful tabi'iyyu, ya, takut secara tabiat. Ini ada, ya. Takut yang kedua nanti adalah takut yang ada sebab-sebab hissiyah. Takut yang ketiga nanti takut tabi'iyyah, ya, yang memang ada pada karakter atau keadaan seseorang, ya, barakallahu fikum. Ada ya seorang yang memang takut dengan ular, ada yang berani. Ada yang takut dengan apa, hewan kecil pun, ya. Ada yang takut, ya. Ada yang ke hewan besar tidak takut, ya, barakallahu fikum. Itu takut tabi'iyyah. Dan itu insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulannya, takut sirri ini adalah hak Allah, ya. Hak Allah khusus hanya kepada Allah, memberikan keselamatan, memberikan perlindungan, ya, memberikan harapan-harapan kelancaran sebuah usaha. Ini hanyalah hak Allah. Maka kita berharap sepenuhnya hanya kepada Allah. Mohon keselamatan kepada Allah. Mohon kelancaran usaha hanya kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Dan jangan dipalingkan kepada selain Allah. Apalagi kepada benda-benda yang memang tidak bisa bergerak. Ya, seperti patung, ya, ataupun patung batu, ataupun kayu, dan seterusnya, ya. Maka ini tidak berhak, ya. Tidak berhak untuk diyakini, untuk ditakuti dalam hal takut sirri, ya, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kita bisa terhindar dari takut-takut yang apa, membuat jatuh pada kesyirikan. Ini, ya, barakallahu fikum. Kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.